hadis yang dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, di mana kita sedang membahaskan hadis-hadis dalam Kitabul Haid. Hadis yang kita baca sebelum ini adalah berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, innal muslima atau innal mu'mina la yanjus, maha suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Dan telah kita bahaskan hal ini, bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila beliau terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan junub, lalu beliau dengan sembunyi-sembunyi telah menghilangkan dirinya dan mandi. Kemudian barulah beliau datangi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW sabdakan sabda tadi, hadis tadi. Jadi telah kita faham bahawa seorang yang dalam keadaan hajat besar, hadat besar, beliau tidak najis. Ia ini anggota badannya, tangannya, kakinya, badannya tidak najis dan menajiskan orang lain. Tetapi beliau di dalam hadas, yang ini mereka ataupun beliau tidak dalam keadaan suci yang mana boleh dia menunaikan solat dan perkara yang diwajibkan padanya, taharah, yang ini berhadas, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi begitu juga dengan wanita haid, dengan wanita dalam keadaan nifas, nifas bersalin, mereka semuanya suci. Tangan mereka suci, muka badan bekas mereka semuanya suci, kecuali kalau wanita haid, darah yang ada, yang keluar itu, itu najis. Adapun selain daripada itu, semuanya tidak najis. Dan Nabi SAW dalam hadis tadi mengatakan, sesungguhnya seorang yang beriman tidak najis. Ini, itu antara sifat seorang yang beriman daripada sudut asasnya, inti patinya, tak mungkin dia najis sebab dia telah mensucikan hatinya, asasnya daripada kekotoran yang paling besar, iaitu kekotoran kufur dan syirik. Jadi tentulah dia tahir ataupun dalam keadaan suci. Kemudian Imam Muslim membawa hadis yang berikutnya dengan tajuk yang diberikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babun zikrullahi ta'ala fi halil janabah wa ghairiha. Haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa Ibrahim ibn Musa qala haddatsana ibn Abi Zaidah an abihi an Khalid ibn Salamah an al-Bahi an Urwata an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Dengan sanadnya daripada Arwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa mengingati Allah pada setiap keadaannya. Jadi hadis ini menerangkan apa yang ingin dimaksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang mengingati Allah, zikrullah taala, dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub dan selainnya. Sebab di dalam hadis tersebut Aisyah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha. Bila ada uslub seperti ini, kana, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat seperti itu, kana maknanya sentiasa, selalu. Sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya, ala kulli ahyani, dan termasuk di dalam keadaannya, dalam keadaan tidak bersuci, dalam tidak keadaan berwudu, yang ini hadas kecil. Begitu juga dalam keadaan tidak ataupun belum mandi, junub, dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar. Jadi boleh mengikut hadis Aisyah yang umum ini, mengingati Allah dengan hati, dengan lidah, dalam semua keadaan, ala kulli ahyani. Baik. Jadi ini adalah hadis yang penting, menerangkan tentang seseorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingat Tuhannya. Dan bukan dengan pengingatan atau peringatan yang sedikit sahaja, sebagaimana orang yang tidak sempurna imannya, lebih-lebih lagi orang-orang munafikun, wala yazkurunallaha illa qalila, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, orang-orang munafik ini hatta dalam solatnya tu pun dia solat dalam keadaan malas, yakni tidak benar-benar khusyuk. Kemudian mereka ini wala yazkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit saja. Itu orang apa? Orang munafik. Masih ingat Allah SWT, tapi sedikit saja. Kebanyakannya mereka lalai. Adapun orang yang beriman seharusnya berlawanan dengan keadaan orang munafik. Apalagi orang kafir yang tidak mengingati Allah SWT, maka mereka kena sentiasa mengingati Allah SWT. Itu asalnya. Jadi seharusnya dalam apa juga keadaan. Dalam apa juga keadaan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW mengingati Allah SWT dalam semua keadaannya. Dan bagaimana tidak, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna imannya pada Allah SWT, orang yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling, sebab beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW, ana a'lamukum billah wa atqakum lah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui daripada kamu tentang Allah, dan akulah yang paling bertakwa kepadanya. Jadi dalam hadis tadi menunjukkan bahawa sebab seseorang itu taat takut pada Allah SWT adalah kerana ilmunya. Jadi semakin banyak ilmunya tentang Allah SWT, tentang agama ini, maka tentulah dia akan menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga kan sebagian ulama mengatakan apabila mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas tubu ilaihi wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin 70 marrah. Yang riwayat lain 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah, meminta pengampunan kepadanya, kerana sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepadanya pada setiap hari sebanyak 70 kali. Dalam satu riwayat sebanyak 100 kali. Satu hari 70 kali, 100 kali. Kita ambil yang sikit pun dah banyak, 70 kali. Cuma permasalahannya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT? Adakah kerana dosa yang tak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka kata ulama, ini tidak mungkin, sebab Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang maksum. Maksum maknanya yang dipelihara oleh Allah SWT daripada melakukan dosa-dosa, kesalahan. Baik. Jadi mereka mengatakan kemungkinan sebabnya adalah ada kalanya Nabi SAW tidak mengingati Allah SWT secara sempurna. Maka oleh kerana itu Nabi SAW beristighfar. Ada yang mengatakan demikian. Baik. Jadi itu adalah satu kelebihan, yakni mengingati Allah pada Allah SWT sentiasa. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah SWT dengan ingatan yang banyak, kathira, dan bertasbihlah kepada dia setiap pagi dan petang. Jadi perintah daripada Allah SWT agar mengingati Allah SWT, zikrullah, dengan zikir yang banyak. Dengan yang banyak. Banyak bukan maknanya duduk satu jam banyak-banyak, 1000 kali, lepas tu lagi 23 jam tak ingat Allah SWT. Itu banyak ke? Ataupun ingat setahun sekali? Bagaimana orang ingat Nabi SAW setahun sekali? Tidak. Tentu sekali maksud di sini adalah ingat Allah SWT sentiasa. Walaupun mungkin tidaklah berapa banyak kali sangat, tapi sentiasa diingat Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa zikrullah azza wa jalla bukan hanya dengan lidah. Sebab manusia itu tidak mungkin duduk satu tempat dan tidak melaksanakan urusan dunianya. Dia perlu keluar, dia perlu bekerja, dia perlu bercakap dengan orang, orang perlu bercakap dengan dia, dia perlu dengar. Ataupun orang cakap dengan dia, dia tak dengar, dia zikir saja. Duduk depan bos ataupun depan kat dalam meeting, zikir saja. Khusyuk lah, mesti nak khusyuk. Kalau boleh dengar, boleh zikir sekali, garanti tak khusyuk. Ada orang lebih teruk daripada itu. Duduk, bila dengar khutbah cuma kat depan, zikir dengan tasbih lagi. Konon-konon apa tu? Sentiasa ingat Allah Subhanahu Taala. Tentulah orang ini tak faham sunnah. Nabi SAW ketika khutbah, Nabi SAW khutbah, apa sahabat-sahabat buat? Zikir dengan tasbih? Ataupun tak dengan tasbih? Ataupun tengok Nabi SAW menghadap wajah mereka kepada khatib yang sedang berkhutbah. Kan? Itu yang diperintahkan. Jadi kita banyak perkara yang mana yang kita perlu lakukan yang mungkin terlepas daripada berzikir dengan lidah. Maka balik kita kepada satu lagi jenis zikir, iaitu berzikir dengan anggota perbuatan. Di mana dengan anggota perbuatan kita lakukan, itu juga zikir. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, sebenarnya kita sedang berzikir dengan anggota badan kita. Ataupun lidah kita tak berzikir. Sebab itu satu ibadat. Dalam keadaan kita solat, rukuk, sujud, berdiri, itu semua dalam keadaan zikir. Dan juga ibadat-ibadat lain. Tetapi hendaklah disertakan dengan hati. Yakni ingat Allah SWT dengan hati. Di sini peranan hati di dalam amalan anggota badan. Sebab tu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang besar, innamal amalu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi kalau dilakukan suatu amalan itu, niat dia kerana Allah SWT, dia sedang berzikir. Jadi sebab itu dalam syariat ada semua jenis zikir. Kita ada zikir dengan hati, kita ada zikir dengan anggota badan, dan kita ada berzikir dengan lidah. Sebaik-baiknya adalah menggabungkan semuanya sekali. Sebab itu dalam ibadah haji, nanti kita ada anggota perbuatan dengan anggota badan. Kita tawaf. Tawaf tu zikir ke bukan? Zikir. Walaupun kita tak sebut apa-apa dengan lidah kita, tapi disunatkan untuk kita berdoa, disunatkan kita berzikir. Begitu juga dalam ibadat sa'i. Ya, sa'i itu kenapa kita sa'i kalau bukan ingat Allah SWT? Sebab ini perintah Allah SWT, aku lakukan satu ibadat. Setiap ibadat adalah zikir. Kemudian disuruh kita pergi dari satu tempat ke satu tempat, itu juga zikir. Dan memang disunatkan untuk kita berzikir, sebut Allahu Akbar ataupun dengan talbiyah. Dan ketika kita di dalam melempar, ketika melontar jamrah, itu juga zikir. Lontar jamrah itu zikir. Kenapa kita buat kalau bukan mengingat Allah SWT, Allah perintahkan kita. Dan Nabi SAW lakukan, Nabi SAW perintahkan contohnya. Wukuf di Arafah, apa sebabnya? Itu adalah satu zikir kepada Allah SWT. Bahkan ibadah haji semuanya, kata Allah, kata Nabi SAW, innama ju'ilat tawafu wa sa'i wa rami li iqamati zikrillah. Berkurang gitu lafaznya, hadisnya. Hanya saja dijadikan, yakni disyariatkan tawaf, sa'i dan lontar jamrah itu untuk apa? Untuk menegakkan zikrullah. Dari sini ulama mengambil pahaman ataupun dalil tentang kepahaman yang benar tentang zikir. Jadi ibadat haji ini semuanya adalah untuk menegakkan zikrullah ta'ala. Hatta selepas habis haji pun kita diperintah untuk zikrullah. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Faminan nasi man yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminhum man yakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Dan setelah kamu selesai manasik kamu, yang ini dah habis haji, fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Maka ingatlah Allah bagaimana kamu ingat bapak-bapak kamu, ataupun lebih lagi. Yani dan lebih lagi, bukan atau, dan lebih lagi. Dan ada orang selepas haji itu dia akan doa, wahai Allah berikanlah aku kebaikan di dunia. Tapi mereka tak akan dapat sesuatu pun daripada bahagian akhirat. Mereka tak minta. Ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dapat hasanah dan begitu juga akhirat dapat hasanah. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka-mereka itulah yang akan mendapat bahagian daripada apa yang mereka telah kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat hisabnya. Jadi hatta lepas ibadat pun disuruh zikir. Sebab tu kalau kita lihat, setiap kali lepas ibadat ada syariat apa? Zikir. Sebelah solat, zikir. Adapun doa apa semuanya dalam ibadat. Itu kaedah yang kita boleh lihat daripada membaca ibadat-ibadat disyariatkan dalam agama ini. Lepas tu dalam tawaf disuruh doa apa semuanya. Dan lepas tawaf dah tak ada apa? Dah tak ada doa lagi. Tinggal solat aja. Kadang-kadang tak ada terus. Lepas sa'i dah doa apa semuanya dah tak ada lagi. Doa-doa lagi. Dalam sa'i tu kita angkat tangan, betul tak? Doa. Lepas tu ada lagi, dah angkat tangan ni, dah tak ada lagi. Begitu juga dalam ibadat-ibadat lain. Jadi mengingati Allah SWT meminta ampun istighfar lepas ibadat supaya untuk menutup kelemahan ataupun kekurangan dalam ibadat kita. Hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi SAW sentiasa mengingati Allah SWT di dalam semua keadaannya. Ala kulli ahyani. Ahyan adalah jamak plural untuk hin, yakni keadaan, situasi. Dan ini umum merangkumi keadaan seseorang itu berdiri, berjalan, duduk di atas kenderaan, ya, berbaring bahkan. Bahkan lebih daripada itu. Ulama mengambil fahaman bahawa hatta dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan tidak suci, maksudnya tidak suci dalam keadaan hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi kita lihat syarat Imam Nawawi rahimahullah taala, hadzal hadis aslun fi jawazi dzikrillahi taala bitasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid wa syibhuha. Hadis ini adalah asal dalam menerangkan kebolehan mengingati Allah Ta'ala dengan tasbih, dengan tahlil dan takbir, itu juga tahmid dan yang seumpamanya daripada zikir-zikir minal azkar. Wa hadza jaizun bi ijma'il muslimin. Dan yang ini boleh, yang ini harus menurut ijma' orang-orang Islam. Adapun tasbih kita tahu ya, sebut subhanallah dan seumpamanya. At-tahlil maknanya membaca la ilaha illallah. Takbir baca Allahu akbar, tahmid baca alhamdulillah. Dan jadi ini semua boleh kita lakukan. Cuma wa inna makhtalafa al-ulama fi jawazi qira'ati al-Quran lil junubi wal haid. Hanya saja ulama berselisih pendapat tentang bolehnya membaca Quran bagi orang yang junub dan haid. Jadi khilaf ada berkenaan dengan baca Quran, bukan semua jenis zikir, tapi tentang baca Quran. Kemudian untuk siapa? Untuk dua jenis orang, iaitu orang yang junub, ada hadas besar, sama ada lelaki atau perempuan, dan haid. Perempuan aja lah, lelaki tak ada haid. Kalau khumsa ada haid, dia dah perempuan eh. Khumsa yang ada dulu kemaluan. Kalau dia haid, maknanya dia wanita. Jadi itu masalah. Faljumhur ala tahrimil qira'ati alaihim jami'an. Adapun jumhur, mereka mengharamkan membaca Quran untuk kedua-dua mereka. Itu sebab jumhur. Wala farqa 'indana baina ayatin wa ba'di ayat. Dan tidak ada perbezaannya di sisi kami. Jadi dikata jumhur, maknanya jumhur ulama. Masuk Syafi'i dan lain-lain lagi. Kemudian di sisi kami, maknanya di sisi mazhab Syafi'i secara khususnya, tak ada bezanya pengharaman tersebut. Sama ada dia baca sepotong ayat ataupun sebahagian ayat. Sebahagian ayat. Macam subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini sebahagian ayat. Dia ada sambungan sebelum tu, ada ayat, ada pangkal ayat dia tu. Baik, itu pun tak boleh. Fa innal jami'a yahrum. maka sesungguhnya semua itu haram. Walau qala al-junub bismillahi aw alhamdulillah wa nahwa dzalik, kalau seorang junub membaca bismillah dengan nama Allah dan alhamdulillah dan seumpamanya, in qasada bil qur'ana haruma alaih, kalau dia niatkan baca Quran maka haram baginya ketika dia apa? Junub ataupun haid. Wa in qasada bihi dzikra aw lam yaqsid syai'an lam yahrum, kalau dia niatkan zikir saja ataupun dia tidak niat apa-apa, dia tak niat zikir, dia tak niat Quran, yang itu tidak haram. Wa yajuzu lil junubi wal haid an yujri al Quran ala qulubihima, dan boleh bagi seorang junub dan haid untuk menjalankan Quran itu di atas hati mereka. Maknanya dia baca dalam hati lah. Jalankan Quran dalam hati itu maknanya dia sebut dalam hati. Wa an yanzura bil mushaf, dan boleh juga mereka berdua melihat mushaf, lihat mesti tengok ke, mesti no touch, si boleh. Wa yustahabbu lama idza arada al-ihtisal an yaqula bismillahi ala qasdi dzikri, bahkan disunatkan jika dia ingin mandi, yakni mandi junub, agar membaca bismillah dengan niat zikir, dengan niat zikir. Wa'lam annahu yukrahu dzikru fi halatil julusi 'ala al-bauli wal ghaib, dan ketahuilah sesungguhnya makruh bagi mereka berdua, yakni berzikir dalam keadaan duduk ketika buang air kecil dan besar. Wa fi halatil jima', dan dalam keadaan berjima', sebelum tak apa, sebelum masuk toilet ni dah duduk nak qada hajat kita boleh, sebab orang dah duduk tu maknanya dah nak buang lah, ataupun sedang buang, ataupun kalau tengah teran-teran tu pun sama juga. Kalau dia masih diri maknanya belum lagi. Tu kalau dia buang air duduk, kalau dia buang air diri samalah juga lah. Samalah juga. Maksudnya dalam keadaan buang hajat tu tak boleh. Begitu juga dalam keadaan berjima'. Wa qad qaddamna bayana hadza qariban fi akhiri bari tayammum. Setelah kami sampaikan penerangan tentang hal ini baru lepas di dalam akhir bab tayammum. Dan wa bayyana al-halata allati tustahna minhu, dan kami telah terangkan keadaan yang dikecualikan daripadanya. Ini mungkin kita tak sempat nak baca. Imam Nawawi mengatakan asal dia haram kita zikir ketika buang air, ketika jima, kecuali apa? Kecuali dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak. Macam mana terdesak? Orang tutup lampu. Oi, bolehlah juga eh. Kak, boy tak dapat faham buka lampu. Ataupun orang ambil seluar kita kot. Ataupun yang lebih serius daripada itu, seperti ada orang apa ni, kita lihat akan apa tu dalam keadaan berbahaya contohnya dan sebagainya, maka ataupun kita dengar, maka kita boleh sebut, boleh cakap. Jadi asalnya bukan zikir aja tak boleh, cakap pun asalnya makruh. Kalau tidak haram dia, pengurangnya pun makruh. Jadi dalam keadaan darurat maka dibolehkan. Ada disebutkan sebelum ini. Sama seperti dalam solat, bergerak dan sebagainya asalnya tak boleh. Cakap pun asalnya tak boleh. Itu kalau darurat ataupun untuk maslahat solat boleh. Imam kita cakap subhanallah tak faham. Wei, belum baca Fatihah lah. Okey ya. Boleh tak cakap? Boleh. Tak batal solat. Sebab dia maslahat solat. Begitu juga dalam khutbah, asalnya tak boleh kita bercakap ketika khatib berkhutbah. Tapi kalau ada sebab, kita nak tanya khatib tentang suatu perkara yang penting, kita tanya pada dia, tak salah. Dan khatib boleh cakap dengan orang yang bertanya. Ataupun kita cakap dengan orang lain, diam ke, itu ke apa ke, semuanya diharamkan. Baik, Jadi ada pengecualian-pengecualian di situ. Wa dzakarna hunaka ikhtilafal ulama'i fi karahatihi. Dan telah kita sebutkan khilaf ulama tentang makruhnya. Fa'ala qawlil jumhur annahu makruh. Ada pun mengikut pendapat jumhur, keadaan zikir seperti itu makruh. Yakunul hadith makhsusan bima siwa hadihil ahwal. Maka hadis ini mengkhususkan selain daripada keadaan-keadaan ini. Hadis mana? Hadis Aisyah tadi. Nabi SAW zikir pada setiap keadaan, zahirnya termasuk ketika qada hajat, ketika jima'. Tapi kenapa kita katakan tidak ketika jima' makruh? Disebabkan ada hadis, ada hadis-hadis Nabi SAW sedang qada hajat, buang air kecil, ada orang beri salam, Nabi SAW tak jawab kan salam, sampai dia pergi dia keluar dan dia tayamum, baru dia jawab salam. Kemudian Nabi SAW katakan, aku tak suka menyebut nama Allah SWT dalam keadaan ini. Dia menunjukkan bahawa ini pengecualian daripada Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW berzikir pada setiap keadaan. Jadi itu disebutkan dalam keadaan buang air kecil, air besar sama juga lah. Dan jima' boleh tak? Jima' pun dikiaskan juga. Jadi ini pendapat yang kuat. Baik, wa yakunu mu'zam al-maqsud. Jadi maksud hadis ini adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ta'ala mutatahiran aw muhditan wa junuban wa qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa mashiyan wallahu a'lam. So hadis ini dalam semua keadaannya dia menyebut Allah Ta'ala dalam keadaan suci ataupun berhadas, dalam keadaan junub, berdiri, duduk, berbaring. Nabi SAW baca Quran dalam keadaan berbaring. Ingat lagi? Dia berbaring, diri beristrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan dia sedang baca Quran. Wallahu a'lam. Jadi ini tidak ada hal. Cuma masalahnya adalah khilaf yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi tentang membaca Quran. Sebab beliau mengatakan jumhur mengharamkannya. Jadi tak disebutkan di situ dalil-dalilnya. Di sini kita nak kena sebutkan dalil-dalil jumhur. Kita tahu jumhur tu di dalam masalah ini adalah mazhab-mazhab yang empat. Dan mazhab-mazhab lain banyaklah. Imam-imam lain pun ada yang mengatakan bahawa haram bagi seorang junub dan haid membaca Quran. Cuma apakah dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda sesungguhnya Nabi SAW ni biasa membaca Quran kepada kami. Setelah dia masuk qada hajat, dia keluar, dia akan baca Quran kepada kami, dan tidak ada yang menghalangnya kecuali junub, kecuali janabah. Jadi hadis ini digunakan oleh kebanyakan ulama bahawa orang yang junub tak boleh baca Quran. Sebahagian mereka juga menggunakan hadis ini untuk mengatakan begitu juga wanita yang haid. Walaupun kat dalam hadis tu cuma kata junub saja, tapi mereka kata dikiaskan wanita haid kepada seorang yang junub. Sebab apa? Orang yang junub tu itu dah hadas besar, tapi tak keluar darah ke? Betul ke tidak? Tapi wanita haid ni masih keluar darah. Maknanya dia punya hadas patutnya lagi besar. Jadi kalau yang kecil dah haram baca Quran walaupun ni hadas besar, yang lagi besar, lagi berat tu patut lagi tak boleh baca Quran. Baik. Dan mereka mempunyai sebuah hadis lain, dan hadis ini lebih direct lagi, bahawa janganlah seorang haid, seorang yang junub dan haid membaca sedikit pun daripada Quran. Memang ada diriwayatkan secara marfu'. Baik. Ha, itu antara dalil yang paling penting untuk jumhur. Jadi saya nak tuliskan dalil tersebut dan kita nak bahaskan. Dan sekali lagi kita nak ingatkan jumhur kata tu, dan Imam Nawawi kata ada khilaf. Maknanya ada tak ulama yang mengatakan junub boleh baca Quran? Ada. Siapa mereka? Itu yang mungkin kita tak tahu. Tapi zaman salaf dulu amat sikit sekali kalau kita nak dengar. Sehinggakan orang menyangka bahawa tidak ada, tidak ada silap. Jadi masalahnya kita buka satu je lah, junub sama juga hit tu nanti ada permasalahan. Sebelum tu, kita ada ijma. Boleh, ini harus hukumnya dengan selain Quran untuk junub. Maknanya apa? Dah ada ijma. Jadi kita tak payah nak cari-cari apa dalil boleh zikir selain Quran untuk junub. Nak cari lagi tak? Tak payah cari, buat penat lah. Dah ada ijma, tak ada, tak ada khilaf dengan ulama. Kalau ada, maknanya dia yang salah. Jadi sebab itu kita sekarang ceritakan tentang hukum baca Quran bagi bagi yang junub. Tanya sikit. Jadi pendapat pertama, haram. Haram secara mutlak. Bagaimana dalam disebutkan oleh Imam Nawawi, jadi walaupun separuh ayat, separuh walaupun setengah ayat. Okay. Kemudian ada yang mengatakan boleh, ini harus. Harus bahasa Indonesia wajib, eh, bahasa Melayu ni harus secara mutlak. Nak khatam Quran pun boleh. Dapat ketiga, baca sikit boleh. Haram baca apa? Baca banyak. Sebab yang ini pun ada, ada dia punya pembahasan lah. Kita nak ambil yang mana? Yang penting kat sini adalah yang ini dengan yang yang ini. Yang haram baca satu dua ayat ni banyak ke sikit, dia ambil apa ni? Sebab lah. Kalau sebabnya adalah perlu sangat nak baca, maka mereka kata tu kata boleh. Sebab zikir kita ada ta'awuz a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qulahubirabbil falaq wa rabbin nas, kan. Dan mereka kata tu, mereka kata boleh. Itu kira apa? Sikit. Itu pendapat Imam Maliki dan sebagainya. Ataupun wanita yang sedang haid yang takut lupa contohnya, mereka bolehkan. Ataupun selain daripadanya tak boleh. Baik, kita ambil satu tu. Jadi siapa yang katakan haram secara mutlak, kita katakan yang ada pendapat jumhur. Jumhur termasuk 5-4. dunia banyak eh. Kalau nak masuk bebas, sayin banyak tu. Hampir tak ada silap di sana, hampir tak ada silap. Berkari masuk dan lain-lain lagi. Pendapat kedua ni pula, pendapat Imam Al-Tawbari. Ibnu Munzir. Ingat Ibnu Munzir siapa? Dia yang menghikayatkan ijma'. Jadi kitab al-ijma' ulama' yang saya katakan, walaupun dia daripada mazhab Syafi'i dia belajar, tapi dia sebenarnya dah sampai dengan mujtahid. Banyak dalam kitab dia kata, aku pilih pendapat ni, aku pilih pendapat ni. Memang dia pun dah kira mujtahid. Kemudian zahiri lah. Faktanya adalah zahir mazhab Bukhari. Kita tak cakap buat mazhab Bukhari. Dalam Bukhari ni tak ada mazhab lah. Tak ada tulis mazhab dia. Tapi baca, bila kita baca kitab Sahih Bukhari dengan dia punya tajuk dia, seolah-olah itulah pendapat Imam Bukhari. Hari ini pendapat Syaukani dari kota dia, Syekh Abbas. Syekh Abbas ni sisi Tifan, dalam rawatan Nadia, sisi kebaikan dan lain-lain. Dan daripada kalangan sahabat banyak ni. Ini dari kalangan sahabat masyur Umar dan lain-lain lagi. Dari kalangan sahabat ini adalah Ibn Abbas. Nampaknya adalah pendapat Hanafi dalam satu riwayat. Dia kata sikit boleh. Jadi kita tahu mazhab Hanafi bersama-sama dengan apa? Jonggol. Satu pun tak boleh kan? Tapi ada riwayat yang bolehkan dia baca sedikit. Nah. Kalau ini je yang kita tahu, ilmu jugalah. Tapi dia bukan ilmu yang meluruh. Sebab kita nak tahu dah dalil. Tadi saya dah bacakan sebagian dalil dia. Dalil jumhur adalah adalah hadis daripada Ali, kita katakan tadi. Dari Ali, dia kata apa? Aku dan dua orang lelaki Abdullah bin Salam. Satu kali ni nama dia Abdullah bin Salam. Salima. Aku dah dua lagi datang jumpa ke Ali Raja Bawah. Maka dia kata adalah Nabi SAW bawa hajatnya maka dia membaca Quran makan daging. Dan tidaklah ada sesuatu yang menghalang dia dari baca Quran, kecuali ya lah ini hadis. Hadis baca oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Asy-Syafi'i, ini semua lah, Imam Majah, Tirmizi. Dan Tirmizi kata, dan dia berkata, hadis Ali sahih. Hadis ni kalau siapa yang sahihkan dia banyak, antaranya Hakim, Ibnu Hibban, Syaukani, jadi ini adalah dalil paling penting untuk jumhur. Dalil paling penting untuk jumhur. Kalau dalil ini sahih, kat sini apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, kata Ali, Nabi SAW kata apa? Ini lah, tidak adalah sesuatu yang menghalangnya dari Quran kecuali janabah. Maksudnya Nabi SAW buat benda lain semua buat. Dia baca Quran, kalau dia tidak junub, makan daging, dia buat apa semuanya, cuma Quran saja dia tak baca. Sanad hadis ini, mereka ni semua ni lama hadis lah, mereka kata hadis ini lemah. Mereka kata hadis ni lemah. Sebab rawi ni, sanad sampai pada dia semua bagus. Sanad dia macam ni, Syu'bah sampai pada Abdullah bin Murrah Amar bin Murrah. Ada banyak jalur balik semua kat sini. Kadang-kadang ada yang bukan Syu'bah, ada ulama lain, Ibnu Abi Layla. Tapi tak kisah, Ibn Abi Layla ni lemah, yang Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla. Tapi Syu'bah ni imam, dia tak ada cerita lah, dia imam. Bahkan dia lah orang pertama yang cek sanad. Di mana? Di Iraq. Sebelum tu, sebelum dia datang, orang tak cek sanad. Tapi hadis semua sepah je, mana-mana lah. Sampai masa dia baru cek, siapa riwayatkan, siapa riwayatkan, siapa riwayatkan. Dan Syu'bah ni terkenal sebagai syahid sangat dalam apa ni? Dalam sanad, dalam hadis. Amr bin Murrah ni dia fiqah habis, tak pernah tadris pun. Baguslah dia, daripada Kufah, dia datang daripada Iraq, Kufah, tapi tak pernah tadris. Jadi kira hebat. Pasal biasanya perawi-perawi dekat sana, kat Kufah semua tadi dia tak. Baguslah, dia sebab dia ambil, dia tak terpasal. Abdullah bin Salimah, tanya dia, dia sadu. Apalan apa? Berubah. Raya rahim suhu telah apa? Telah turun. Ali radhiyallahu anhu yang kata lagi soal. Jadi mereka katakan lemah dia semua kat mana? Abdullah bin Salim. Saduk maknanya apa dipercayai? Kalau saduk ni boleh pakai punya. Hadis ni minimum hasan. Orang-orang saduk ni banyak dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun. Bahkan Abdullah bin Salimah ni diriwayatkan oleh 66. Dalam 66 kitab ada. Yang ni Bukhari, Muslim kan. Ada Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dengan Ibn Majah, semua ada. Ada perawi ni. Semua pakai perawi. Ya, perawi ni boleh pakai. Jadi diorang cari, diorang dapati, diorang kaji, diorang dapati ada satu illah, satu penyakit kecacatan yang tersembunyi. Mungkin orang tak tahu. Bahawa Amr bin Murrah ni, Abu bin Murrah ni, bila riwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Salimah, daripada Ali ni, dia riwayatkan ketika dia dah jatuh. Sebab tu Imam Ahmad tolak hadis ini. Dia kata hadis ni da'if dan dilemahkan Abdullah bin Salimah. Dan mereka tahu bahawa hadis ini diriwayatkan ketika dia sedang tua. Bukan agak-agak je. Yakin. Sebab Syu'bah diriwayatkan hadis ni, dia sendiri cakap. Dia kata kami tahu riwayat Abdullah bin Murrah ni, na'rifu wa nunkir. Na'rif wa nunkir. Kami tahu hadis dia, tapi kami ingkar. Kami tak ambil. Jadi bukan kami tolak, kami tahu dan kami tolak. Kami tahu dia siapa, dia bagus, dan kami tolak riwayat dia dalam hadis ini. Sebab kita tahu hadis ini diriwayatkan setelah dia tua. Jadi dia dah tua, akal dia dah tak betul lagi, hafalan pun dah terabuk. Jadi riwayat-riwayat dia ketika itu da'i. Ketika itu da'i. Baik. Tapi jumhur ada banyak dalil. Kita ringkaskan lah, eh. Dalil yang kedua, saya cita-cita tinggi kan nak tulis punya, tak boleh tulis punya. Satu lagi juga daripada Ali, daripada Ali tapi dengan sanad lain. Dari Abu Abdul Gharib. Hadis-hadis dari Abu Gharib. Yang pendek cerita dia, Ali berwuduk. Dia terangkan macam mana berwuduk. Dia berwuduk, kemudian dia kata demikianlah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Demi itu cuma saya potong lah, dia basuh muka apa semuanya. Kemudian dia membaca Quran dan sebahagian daripada Quran, kemudian berkata ini bagi siapa yang tidak junub. Azab liman laisa bi junub. Adapun orang junub, satu ayat pun tak boleh. Tapi diriwayatkan dengan Ahmad. Baru untuk ini lain-lain. Sanad hadis ini lagi bagus daripada sanad hadis tadi. Daripada perawi yang sebelum ini ada lagi satu lah, sebab saya tulis juga. Saya tengah tulis. Yang pada akhir Ha, ini pun zikr juga. Tapi Yazid bin Harun lagi zikr. Jadi sekarang ada khilaf. Dua riwayat, satu riwayat kata marfu, satu riwayat sampai apa? Sampai sini saja, sampai Ali saja. Sampai Ali. Jadi dalam kaedah mustalah hadis, kita lihat mana perawi yang lebih tiqah, lebih kuat, kita ambil pendapat dia. Sekarang Yazid bin Harun kata dia mawquf. Apa mana mawquf? Sampai Ali je. Yang ini semua ni sampai Ali je. Dia tak ada kata demikian aku lihat Nabi berwuduk, tak ada. Faham? Dan ada tu lagi riwayat, sampai macam ni. Jadi kata Darul Qutni yang riwayatkan hadis ni juga, hadis ini ma'lul, dia ada kecacatan, sebenarnya dia mampu saja. Sebab perawi yang lebih hafal cuma kata dia sampai sampai Ali. Itu tentang dua hadis. Ini hadis yang paling penting untuk jumhur. Dan ada riwayat-riwayat lain yang semuanya lemah dalam hal ini. Riwayat yang ketiga, janganlah, Nabi Salam kata, jangan seorang yang junub dan haid baca sedikit pun dari Quran. Okay. Jangan seorang junub dan haid baca sedikit pun dari Quran. La taqra'ul haid wal junub syai'an minal Quran. Hadis ni riwayatkan Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain lagi. Imam Nawawi kata hadis da'if. Ini hadis ini Imam Nawawi kata da'if. Begitu juga Imam Bukhari. Imam Nawawi kata buat da'if, Bukhari, Ibn Taymiyyah, banyak lah. Pendek cerita, hadis ini terkenal di kalangan ulama hadis sebagai hadis yang lemah. Tak ada orang kata dia hadis yang sahih. Sebab itu masalah wanita haid baca Quran ini, bagi mereka katakan haram dia baca, lemah sangat banding dengan masalah junub. Sebab kita nak bahas sangat tentang apa ni, wanita haid. Wanita haid dia terlampau lemah sangat, dia tak ada dalil. Berbeza dengan apa ni, dengan junub yang ada juga dalil. Semua, tadi kita dah katakan, perawi dia semua bagus. Cuma yang itu hafalan dia, last-last tu ada apa? Ada masalah, dan mereka tahu pula dia riwayat daripada apa ni, daripada ketika dia dah tua. Hey. Dalil keempat. Baik, buat pun agak amat. Dalil keempat, kisah Abdullah bin Rawah. Tanah Melayu. Ha? Tanah Melayu. Itu result untuk dalil. Kisah Abdullah. Eh ni yang kurang ni. Eh banyak tapi tak pakai. Ada ni yang baru ni. Ha. Kisah Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu, sahabat dengan isterinya. Apa kisah dia? Satu hari dia ada kamu perempuan, isteri dia nampak dia sedang bersetubuh dengan hamba perempuan dia. Isteri dia marah. Boleh tak dengan hamba perempuan? Boleh. Hamba sendiri boleh. Hamba malaikat dari mana kau? Isteri dia jelas. Ambil pisau. Nak bunuh suami dia, Abdullah bin Rawah. Ingat Abdullah bin Rawah, orang pun tak kuasa, dia dengan Nabi SAW dia kuasa. Dia dengan hebat ni, Abdullah bin Rawah. Dia tawar sentiasa all the time. Hujan lepas dia berenang, tawar. Abdullah bin Rawah ni hebat. Dia juga yang jubatkan minum darah Nabi SAW. Dia kan Abdullah bin Zubair, dia tak ingat. Yang penting kat sini, mesti nak bunuh. Tapi dia kata, tak, aku tak apa-apa pun. Tak apa-apa pun. Okay. Lepas tu dia kata pada isterinya, kau tak tahu ke bahawa orang junub, kalau betul aku dah buat, aku junub kan? Orang junub tak boleh baca Quran. Tak ada juga. Okey? Kalau betul aku cakap benar ni, aku mesti boleh baca Quran. Jadi pun dia pun baca Quran, tapi sebenarnya bukan Quran. Dia baca satu bait syair, tapi dia nyanyikan, dia lagukan yang macam Quran. Isteri yang berlaku rawah ni tak baca Quran, tak hafal Quran. Untuk riwayat tu lah. Jadi tinggalkan tu Quran, nah, betul jugalah. Jadi lepaskan. Selamat abang sayang. Jadi Abdullah bin Rawah esoknya jumpa Nabi SAW, dia sabarkan kisah tersebut. Nabi SAW ketahu. Ini dalil bagi jumhur juga. Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab dia Majmu'. Dan mereka mengatakan ini dalil bahawa salah sahabat semua tahu bahawa junub tak boleh baca Quran. Hatta isteri yang tak baca Quran pun tahu. Yang tak hafal Quran pun tahu junub tak boleh baca Quran. Jadi macam ijma', tak ada dalil pun tak apa. Cuma kata Imam Nawawi masalahnya sanad hadis ni lemah sangat. Lemah dah dia ni semua. Siapa cakap? Nawawi. Imam Nawawi sendiri mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada ilmu tentang hadis bagus, campur dengan fikih, dia okey. Jadi tak terasuk dengan mazhab. Padahal dia mazhab Syafi'i kan, untuk jumpa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ni batil. Lebih teruk lagi. Jadi kata Ibn Hajar sekolah ni, dia pun tahu hadis ni. Dia dah sebutkan khilaf ulama tentang masalah, tentang yang melemahkan hadis ini. Dia kata yang paling kuat yang jadikan sandaran untuk jumhur bukan hadis ni, tetapi adalah apa? Adalah pendapat sahabat yang diriwayatkan daripada sahabat. Kebanyakan sahabat kata tak boleh baca Quran bila kena junub. Dan juga dia bawa satu hadis Nabi SAW baca, Nabi baca Quran. Quran di mana? Di River Aisyah. Yang apa dalil? Okay, pendapat sahabat dah okey lah. Antaranya Umar bin Khattab, itu dengan riwayat yang sahih, Umar bin Khattab dia tak kasih minum baca Quran dan lain-lain sahabat lagi. Tapi Nabi SAW baca Quran dalam di River Aisyah yang sedang hit ni adalah Sahih Muslim, kita dah baca lah. Dari mana datang dalil? Jumpa. Mereka kata Aisyah tak sebutkan hadis ini melainkan nak tunjukkan bahawa wanita hit ni dihalang daripada baca Quran. Nabi SAW yang bacakan Quran, yang baca Quran depan Aisyah. Tapi dia tak jelas lah, tak direct. Tapi dia apa? Secara halus. Tak ada sebabnya Aisyah cakap Nabi SAW baring, aku sedang hit, dia baca Quran. Kecuali aku tak boleh baca Quran, sebab tu dia baca. Tapi dia direct ke? Tak direct. Jadi ni cuma kuat menguatkan saja yang lain-lain. kita dah tahu keadaan. Dari sudut dalil, inilah dalil jumhur. Kalau ada lagi saya jumpa, saya kasih lagi. Ini yang saya jumpa. Kata pula dalil pendapat kedua. Agak-agak apa? Dalil pendapat kedua. Dalil haram. Dalil apa? Harus. Pertama tak ada dalil lah. Tak ada dalil kan? Yang mengharamkan baca Quran untuk junub dan haid. Maksudnya tak ada dalil yang sahih lah maksudnya. Dia dah jawab kan ni semuanya. Jadi ini ni tak ada dalil. Jadi asal ni boleh ke boleh? Boleh. Dan umum apa? Hadis Aisyah yang kita baca dalam Muslim. Nabi SAW apa? Zikir dalam setiap keadaan. Ini ada dalil paling kuat untuk mereka. Omong, semua jenis zikir, Quran pun zikir. Dia ada hasad melainkan terhadap apa? Dua orang. Satu daripadanya siapa? Orang yang ada Quran, dia baca apa? Panjang malam dan siang, betul tak? Dia kata orang yang banyak duit, lepas tu dia sedekahkan di jalan Allah SWT. Ini dalil untuk boleh baca Quran bila-bila masa je. Daripada mana datang dia? Siapa faham? Hadis. Ini hadis lah ni. Ini hadis. Ini hadis sahih. Bukhari dan Muslim. Tidak ada hasad melainkan dua kepada terhadap dua orang. Ya, orang yang dapat Quran dia baca sepanjang malam dan siang. Ya qul mubihi ana al-laili wa ana an-nahar. Maknanya dia baca all the time. Mungkin tak waktu tu dia junub. Mungkin tak? Mungkin. Dilarang baca Quran ketika rukuk sujud, betul tak? Jadi kita khususkan tak boleh baca Quran ketika rukuk dan sujud. Kalau diharamkan orang junub baca Quran, tentulah disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Satu hadis sahih pun tak ada. Maknanya kalau perlu ada penerangan tentang siapa yang tak boleh baca Quran, dah disebutkan ni, rukuk, sujud tak boleh baca Quran. Tapi kalau junub tak ada, maknanya tak ada. Asalnya boleh. Yang ini kita dah baca hadis ini. Nabi SAW tidur dalam keadaan junub. Kadang-kadang betul tak? Kadang-kadang dia mandi dulu, kadang-kadang dia wuduk saja, tak mandi. Mana ada orang baca Quran ketika dia? Ketika tidur tu lah. Jadi apa dalilnya? Saya tak nak bagi tahu dulu. Fikir kan sikit. Ha? Doa sebelum? Doa. Kita cakap baca Quran. Baca apa sebelum tidur? Tiga kul. Quran ke bukan? Quran, batu sapu semua kan? Dan hadis tu pula kata Nabi SAW selalu sebelum tidur dia buat begitu. Selalu maknanya termasuk dalam keadaan junub. Dan ada ketika dan salam tidur dalam keadaan ya. Macam adanya di sahih, dalam sahih Muslim juga. Oh, satu, dua lagi dari. Surat kepada Kirat. Betul? Nabi Salam tulis surat kepada Heracles. Iya kan? Dia seorang kafir. Junub ke tak? Takkan dia tahu nak mandi junub. Dalam surat tu ada ayat Quran. Ta'ala punya ada kitab, ta'ala ada kitab, ta'ala ada kalimat sawain bainana wa bainakum la na'budu illa Allah sampai habis. Itu Quran mesti dia baca. Bukan junub boleh. Yang ketujuh, Nabi Salam kata apa? Lakukanlah kepada Aisyah yang sedang haid apa yang dilakukan orang haji. Ini pun hadis sahih juga. Boleh tawak? Haa, kita ditawak sahaja. Kita di salat dan tawak lah. Yang kita katakan orang haji boleh buat apa, dia boleh buat apa saja lakukan orang haji, kecuali solat dan tawaf. Kalau Quran tak boleh baca, tentulah disebutkan dalam hadis ini, hadis Aisyah. Baik. Ada jawapan daripada Ibn Hajar tentang dalil ini. Jika katakan macam mana nak dakwah kalau tak tulis Quran, kalau orang kafir tak boleh baca Quran, dan kita harapkan dia Islam, dia dah bab darurat. Jadi yang ini dikecualikan. Dan kebanyakan ulama boleh, yang kata tak boleh, semua kata bila nak dakwah kepada orang kafir dia mesti baca Quran. Kita harapkan Islamnya dia, maka boleh dia baca Quran. Tapi kalau kita tak harapkan dia Islam, dapat hidayat, maka jangan kasih dia baca Quran. Jadi menunjukkan bahawa ini tak berapa kuat lah. Yang satu sudut. Yang ketujuh, mereka katakan apa yang dilakukan, ma yasna'ul hajj isna'i ma yasna'ul hajj illa tawaf bilbait. Mereka katakan maksud di sini zikir memang boleh, talbiah boleh, sa'i apa semuanya memang rukun-rukun dan syariat dalam haji. Tapi baca Quran ni, soalan dia, Quran ini adakah dia sinonim dengan apa ni, dengan haji? Adakah antara ibadat haji baca Quran? Ada? Tak ada. Memang kita boleh baca, memang disunatkan lah, tapi tak ada dalam syariat haji tu khusus baca Quran. Jadi hadis ini umum tapi tak masuklah Quran. Sebab ada apa ni? Ada dalil-dalil tu. Kalau awak tengok balik, semua boleh jawab. Semua ada dia punya. Melainkan dua orang yang, dua orang, satu orang kata dia baca panjang malam. Maknanya ialah kalau dia apa ni, dia ada wuduk lah, dia ada apa, dia ada, dia tak ada hadas. Dilarang baca Quran ketika rukuk dan sujud. Pelan tu dalam solat. Luar solat itu hadis dia. Pasal mereka kata hadis tu sahih. Umum hadis ni umum, tapi dikecualikan oleh hadis itu. Jadi dia masalah khilafiyah. Daripada sudut dalil, mana pendapat lagi buat? Dan kita ada sesuatu yang tak disebutkan kat sini yang menguatkan pendapat jumhur lah. Yang membuat jumhur berpendapat demikian, iaitu masalah Quran, kesucian Al-Quran berbanding dengan zikir-zikir lain tu lah. Ni kalamullah. Kita tahu bahawa ada hadis, walaupun masih dipertikaikan, tapi dia amat kuat, jangan sentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Sentuh musaf saja, apalagi baca dia. Jadi tentulah sepatutnya dipelihara kita daripada apa ni, pelihara Quran itu daripada membacanya ketika dalam tidak suci, demi mengagungkan Al-Quran. Itu makna-maknanya lah, walaupun tak ada direct, tak ada dalil yang langsung. Nak keluar daripada khilaf senang aja, mandi baru baca Quran. Tapi bukan itu isu dia. Orang-orang yang katakan boleh baca Quran ketika junub, bukan dia akan junub dia akan baca Quran, bukan maknanya macam tu kan. Dia kata kalau orang buat tu dosa ke tidak, haram ke tidak. Dia takkan kata dosa dan haram sebab tak ada dah, tak ada dalil yang kuat. Masalah dia hukum Allah SWT. Sunat kita buat adalah kita baca Quran dan zikir dalam keadaan yang paling sempurna. Cuma kalau ada orang nak buat sesat Wahabi, tu terus ngajar tak ada tauliah eh? Ha. Jadi ni dia. Dan satu perkara yang ingin diambil perhatian di sini, ini adalah mazhab antara jumhur dan sebahagian. Kita lihat jumhur lah, memang jumhur sikit sangat. Ibn Munzir tahun 300-an hijrah, dia dah ke atas. Imam Tabari pun 300 hijrah. Banyak ulama lain semua kata tak, tak boleh. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal yang da'ifkan hadis tu sendiri. Dia da'ifkan hadis ni yang atas hadis Amin. Jadi dalam hal ini, kata ulama, dinasihatkan bahawa kita jangan cepat-cepat sangat apa ni menyalahi jumhur. Tapi walau bagaimanapun, dari sudut tahqiq akademik dia boleh terangkan betul-betul, inilah dia. Jadi jangan bodoh-bodohkan, salah-salahkan, remeh-temehkan pendapat jumhur. Okey. Dan kita kena terangkan dengan ilmiah supaya orang tak salah faham terhadap kita. Ingatkan kita apa ni, tak hormat Quran. Itulah, mula-mula kita cakap pasal ni, orang kata kita tak hormat Quran. Sedangkan ni pendapat yang telah disebutkan dengan dalil-dalil. Jadi kalau awak macam mana? Nanti ustaz saya cek dulu. Ceklah, silakan. Boleh makan 3-4 hari untuk cek benda ni. Kalau awak cepat. Kalau tak cepat, 1 tahun pun awak tak dapat. Ada apa-apa soalan? Ha. Saya nak ingatkan sikit, tadi saya terlupa. Ini tambahan, tak beritahu pun tak apa-apa. Hadis ni yang ada Abdullah bin Salim, Imam Syafi'i sendiri bawa hadis ni. Dan dia katakan bahawa walaupun hadis ini tidak disahihkan oleh ahlul hadis, maknanya dia tawakuf terhadap hadis. Sebab dia tahu Syu'bah kata apa, hadis ini apa ni diriwayatkan apa ni ketika orang tu dah tua dan lainnya. Jadi Imam Syafi'i sendiri tak gunakan hadis. Tak ikutkan lah. Jadi menyebabkan orang gunakan satu dalil yang lebih abstrak lah dia katakan. Jadi dari sudut hujah memanglah nak ikutkan pendapat apa ni jumhur tak berapa kuat. Dengan haram dengan sesuatu mesti ada dalil yang kuat. Kalau junub boleh, dan wanita haid memang tak ada dalil langsung. Tak ada dalil macam ni. Kecuali satu dalil yang tadi tu. Nombor berapa? Ni nombor 3. Memang semua ulama kata dia lemah. Sebab tu Masyaih mengatakan, kemudian ada perbezaan antara orang junub dengan wanita haid. Wanita orang yang junub itu taharahnya tu di tangannya. Bila-bila dia boleh mandi. Wanita haid tu bukan boleh mandi bila-bila. Sampai berhenti darahnya baru dia mandi. Itu tu dia tak sama. Jadi ni semua tentang satu masalah, iaitu baca Quran. Bukan pegang Quran. Pegang Quran, masalah lain. Pegang Quran yang khilaf lagi kuat daripada ni. Lagi kuat daripada ni. Maknanya apa? Sama-sama kuat. Ataupun kita katakan yang muktabar lah. Muktabar. Bandingkan dengan ini. Daripada sudut dalil. Maknanya pendapat nyubur lagi kuat tentang haramnya pegang Quran banding dengan baca Quran. Baik, hadis yang berikutnya. Satu faedah juga bagi mereka katakan tak boleh walau sedikit pun secara mutlak ni, walaupun setengah ayat, kalau dia niat Quran lah, walau dia niat Quran memang tak boleh. Tentang masalah seorang yang kalau tak baca Quran dia lupa contohnya, jawab Imam Nawawi boleh aja dia baca Quran dalam dalam hati kalau takut takut lupa. Maksudnya tetap tak ada uzur bagi dia baca baca Quran berdasarkan hadis-hadis yang mereka guna. Jam, apa pendapat awak? Baik, bab berikutnya, bab jawazu akil muhdithi ta'am wa annahu la karahata fi dhalik wa anna wudu'a laysa 'ala al-fawr. Bab membolehkan seorang yang berhadas itu makan makanan dan tidak ada makruhnya dalam hal demikian, dan bahawa wuduk itu bukanlah mesti secepat mungkin. Haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Abu Rabi' Az-Zahrani qala Yahya akhbarana Hammad ibn Zaid wa qala Abu Rabi' haddatsana Hammad an Amr ibn Dinar an Sa'id ibn al-Huwairi an ibn Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala' فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أصلي فأتوضأ. Maksudnya dengan sanadnya dari Ibn Abbas, sehingga Nabi SAW keluar daripada bilik air dan dia didatangkan dengan makanan. Jadi dia nak makan, maka mereka menyebutkan, mengingatkannya tentang wuduk. Maka Nabi SAW bersabda, apakah aku ingin solat, maka aku perlu berwuduk. Dan satu lagi riwayat, Nabi SAW berkata, lima. Mereka berkata, kenapa engkau tak berwuduk? Maka Nabi SAW kata, buat apa? Adakah aku nak solat? Maka aku perlu berwuduk. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Muhammad ibn Muslim al-Ta'ifi an Amr ibn Dinar an Sa'id ibn al-Khuwairith maula Ali al-Sa'ib annahu sami'a Abdullah ibn Abbas qal zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-gha'id فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما ألي الصلاة. Jadi kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW telah pergi ke untuk qada hajat. Maka apabila dia datang, mereka berikan dia makanan. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak berwuduk? Maka Nabi SAW bersabda, kenapa, adakah untuk solat? Maksudnya sama-sama. Dan riwayat yang terakhir, wa haddathani Muhammad bin Amr ibn Abbad ibn Jabalah qala haddathana Abu Asim an ibn Jurayj qala haddathana Sa'id ibn Huwairi annahu sami'a ibn Abbasin yaqul inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu min al-khala' فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الخيرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. ف Fazama amrun annahu sami'a min Sa'id bin Khuwaylid. Sama juga Nabi SAW qada hajatnya minal khala' di tempat lapang, maknanya tempat jauh lah, kawasan lapang dah di tersembunyi. Maka didekatkan kepadanya makanan, maka dia makan dan tidak menyentuh airnya tanpa berwuduk dahulu. Maka dalam riwayat Amr bin Dinar dari Sa'id bin Khuwairith, Nabi SAW dikatakan kepadanya, engkau tidak berwuduk. Maka Nabi SAW jawab, apakah aku ingin solat, maka aku perlu berwuduk. Jadi riwayat-riwayat ini semua menerangkan tentang tidaklah satu kewajipan, jadi satu kewajipan berwuduk dahulu sebelum makan. Tidak satu kewajipan. Dan maksud wuduk di sini adalah wuduk yang kita tahu, wuduk untuk solat. Dia menunjukkan bahawa kata ulama, untuk mengikut sunnah dengan sempurna adalah kita letakkan setiap perkara itu pada tempatnya. Jangan kita lebih-lebihkan dalam sesuatu hal yang sunnah sampai dia jadi wajib. Ataupun sebaliknya, jangan kita remeh-temehkan sesuatu yang wajib jadi dia macam sunnah. Bila kita melakukan demikian, maka kita telah keluar daripada mengikut sunnah yang betul. Jadi benda sunnah, biar dia jadi sunnah, tetap jadi sunnah. Yang wajib, tetap wajib. Jadi wuduk yang wajib adalah untuk solat. Jika tidak, dan satu lagi disebutkan di sini adalah tidak wajib berwuduk secepat mungkin. Batal saja sebab Nabi SAW dah batal kan? Dah qada hajat. Adakah mesti segera berwuduk? Jawabnya tidak. Jadi bila wajib berwuduk, bila nak solat. Lagi belum solat, masih belum wajib berwuduk lagi. Adapun masalah sunat, kita berwuduk sentiasa, memang itu sunnah. Nabi SAW telah bersabda, al-mu'minu silahul al-wudu' al-tahara silahul al-wudu' silahul mu'min. Wudu' itu adalah senjata bagi orang yang beriman, memang. Dan la yuhafizu ala tahara au ala al-wudu' illa al-mu'min. Tak ada yang memelihara taharanya, wudu'nya, kecuali orang yang benar-benar beriman. Itu memang sunnah. Tapi jangan kita lebih sangat sampai kita jadikan dia wajib. Kita salah-salahkan orang yang tak berwudu. Nah, ada apa-apa soalan? Sepatutnya akan datang masalah tentang tidur, adakah nak membatalkan wuduk ataupun tidak. Ada lagi macam-macam pendapat, lagi banyak ada benda ni. Akan sambut hari raya haji hari Jumaat. Jumaat saya sudah sampaikan Jadi solat hari raya haji apa hukum Wajib. Masya-Allah. Tapi yang masyhur adalah sunat. Sebahagian ulama je yang katakan wajib. Kata Syekh Tamim dia wajib. Dan dia ada dalil dia. Dalil dia kalau wanita yang sedang haid dan nifas pun disuruh keluar, yang tak pernah umur keluar, apa lagi lelaki, dah tentu lagi nak kena pergi. Baik, cuma wanita haid dan nifas disuruh apa? Jauhkan daripada tempat solat. Masalah lagi. Apa hukum haid duduk dalam masjid? Kalau musalla tak boleh duduk, banyak apa? Masjid lagi lah tak boleh. Itu masalah lagi. InsyaAllah kita sampai. Yang penting apa ni, kalau dia wajib, kalau terlepas datang aja imam dah khutbah, yang solat dah terlepas, adakah diqadha solat tersebut ataupun ataupun tidak? Nah, dah lepas waktu eh. Kalau dapat satu rakaat sambung kan, kalau tak dapat terus salat, salat dua rakaat. Yalah, salat ada raya lah. Kalau salat, kalau qadha, adakah kita salat macam mana imam salat tadi? Tak kena 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Ataupun salat 2 rakaat macam biasa, tak kena macam takbir 1 kali je lah. Itu permasalahan. Jadi dalam hal ini, ulama mengatakan, kalau kita tidak sengaja nak lambat-lambat datang solat, maka kita ada uzur insyaAllah. Jadi kita kena qadha, disunatkan kita qadha sebagaimana kita disunatkan untuk qadha solat-solat lain, termasuk solat sunat. Solat sunat, solat subuh, sunat subuh pun kita disunatkan untuk apa? Qadha kan? Lagi solat sunat air raya kalau kita katakan misalnya, kalau dia wajib, lagilah kena kena qadha. Jadi tak ada masalah. Isunya adalah cara nak qadha. Ada mengatakan qadha sebagaimana imam tu solat, yakni 7 takbir, 5 takbir lepas tu. Sebab apa makna qadha? Gantikan. Gantikan mestilah sama dengan yang terlepas tu. Sama ke tak sama? Sama. Jadi tak ada beza. Ini masalah ini sama dengan kalau terlepas solat, gerhana solat, kusuf dan sebagainya. Jadi itu pendapat yang paling kuat insyaAllah. Dan sama ada kita seorang-seorang ataupun kita berkumpulan, kita tak apa ni mengakibatkan fitnah, maka boleh kita solat berjemaah. Jadi kalau mengakibatkan fitnah atau fitnah, orang tengok dia macam ni geng sengaja datang lambat nak apa ni, nak solat dengan jemaah dia sendiri, nanti datang fitnah pecah belah, maka kita jangan solat berjemaah, solat sendiri-sendiri je solat. Jadi semua pakai sama aja kan, ni mesti nak jemaah lain pula, sengaja dia lambat-lambat. Macam ini ulama mengatakan haram dia solat berjemaah, dia kena solat sendiri-sendiri. Baik. Kemudian satu masalah lagi adalah mendengar khutbah. Apa hukum mendengar khutbah solat hari raya? Adakah dia wajib juga seperti hukum mendengar khutbah solat Jumaat? Jawabnya apa? Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib dengar khutbah. Maknanya tak dengar kita boleh apa? Kita boleh keluar lah. Kita boleh keluar. Tetapi dengan syarat, jangan semua keluar. Kalau semua dah keluar dengan bilang-bilang sekali keluar, semua berdosa. Sebab dia dah kira faktifat tu, khidmat yang Nabi SAW khutbah. Didengarkan oleh sahabat. Kerana kita tak wajibkan. Tapi hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Sunnah makan ni bukan jenis sunnah biasa. Awak boleh, kalau terlepas tu boleh buat balik. Ini jenis apa? Sunnah jarang datang setahun sekali. Kalau haji, sekalilah. Hari Fitri, Hari Fitri, satu sekali. Takkan sunat macam ni kita nak tinggalkan? Wajar ke tak wajar? Tak wajar. Walaupun tak faham, orang Bangla datang, alah tak faham, dia pun sunat dia keluar. Maka kita katakan pada dia, duduk walaupun tak faham. Duduk dia dapat pahala, dengar dia dapat pahala walaupun tak faham. Dan rugi dia apa ni, kerana nak apa ni, kerana sedikit apa ni kesenangan dunia nak keluar cepat ni, pasal dia hilang apa ni pahala banyak mendengar khutbah. Satu. Kedua, dalam khutbah tu nanti akhirnya ada apa? Disunatkan apa? Doa. Nabi SAW makan doa untuk kebaikan orang Islam. Dan itu antara sebab yang utama diperintahkan wanita-wanita yang tak pernah umur keluar, termasuk yang haid, untuk datang. Kata Nabi SAW, liyashhad du'aan muslimin, supaya mereka menyaksikan doa orang-orang Islam. Ketika itu doa mustajab. Kalau kita dah keluar, apa yang kita dapat? Jadi walaupun mereka tak boleh solat, sekurang-kurangnya mereka dengar khutbah, kalau tak faham pun belakangnya ada doa, aminkan aja pun jah. Takkan dia punya doa tak faham juga, bahasa Arab kan? Bahasa Arab lah kita tak faham. Maksudnya apa? Tak disyaratkan kita faham untuk kita dapat pahala. Jadi yang sebaiknya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita bersama-sama dengan imam sampai selesai. Apa juga imam tu buat? Imam tu khutbah dua kali, yang di tengah-tengah dia duduk, lepas tu dia bangun balik macam khutbah Jumaat, ataupun dia khutbah sekali, ataupun dia khutbah tiga kali. Tak adalah eh, tak ada orang khutbah tiga kali lah. Taruhlah kalau ada, duduk juga. Ahlu sunnah wal jamaah kan duduk, dosa dia tanggung. Kita tetap apa ni? Kita tetap bersama imam. Itu maksud. Jangan jadikan masalah khilaf. Aku punya pendapat, khutbah satu kali je, dua kali bid'ah. Mengikut pendapat ulama contohnya, maka kata kita apa ni, ini adalah kesalahan dalam masalah khilaf. Maksudnya khilaf kita tak boleh bawa sampai macam itu. Dalam paper, whiteboard boleh. Bila praktik kan, tak boleh. Kita mesti bersama dengan imam. Imam baca kunut ke tak baca kunut ke, imam berapa rakaat ke, sepatutnya kita ikut. Jadi dengan itu kita memelihara apa ni, kesatuan. Lagi-lagi dalam hari raya haji. Sebab apa? Ini adalah syiar Islam. Mana boleh dalam syiar kita buat pecah belah. Okay, baik. Kemudian nanti bila masuk zuhur, adakah diwajibkan solat Jumaat atau disunatkan solat Jumaat? Maka dalam hal ini pendapat yang benar, yang benar menjadi khilaf juga, tidak diwajibkan solat Jumaat untuk semua orang. Dengar sekali lagi, tidak diwajibkan solat Jumaat untuk semua orang, tetapi diwajibkan imam dan sebahagian orang mendirikan Jumaat di masjid yang sama. Diwajibkan imam dan sebahagian orang mendirikan Jumaat. Adapun yang lain, tak apa, dia tak perlu nak solat Jumaat. Tetapi tak bermakna dia dah tak payah solat apa-apa terus. Waktu zuhur tu dia free. Jadi dia wajib solat, solat zuhur. Kenapa? Perintah solat zuhur tu ada pada dia. Nah, itu ditunjukkan oleh sunnah. Jadi ini dalil yang paling kuat, kalau tak dapat solat Jumaat, dia solat zuhur. Tapi kalau sebahagian mazhab, dia kata solat Jumaat tu wajib, lelaki pun wajib, perempuan pun wajib, dan ini pendapat yang paling ganjil sekali, pendapat zahiri, maka dia akan wajibkan solat Jumaat sekali lagi. Dan ini tidak betul. Baik. Jadi kalau orang yang tak ada apa-apa, dia tak ada ziarah siapa-siapa, hari haji pun mana ada ziarah apa-apa, dia tak ada tak ada kurban, tak ada kerja apa-apa, maka yang bagus bagi dia solat zuhur di rumah ataupun solat Jumaat di masjid. Jawabnya solat Jumaat di masjid afdal. Jadi dalilnya Nabi SAW lepas solat hari raya, dia sabda, dia kata sesungguhnya siapa yang nak balik ni, tapi kami akan solat Jumaat. Jadi kalau kita solat Jumaat, kita sama-sama dengan Nabi SAW dan sebagian sahabat yang solat Jumaat, tentu dia adalah satu sunnah. Kecuali satu orang yang tak perlu. Okey dah, tu cukup lah. Ada apa soalan lain? Dan tentang masalah kurban, siapa yang dah beli, dah tempah kurban apa semuanya, kita dah tahu kan larangan daripada memotong rambut, bulu dan kuku dan kulit. Rambut okey lah, boleh faham, tak boleh cabut, tak boleh gunting, tak boleh cukur. Kuku pun kita faham, kulit pun tak boleh tau. Tahu tak? Masalah macam mana nak cabut ke cukur kulit. Syekh Amin kata dalam hal ini, kita kaji, dia cakap ada orang ada kulit jenis tukupik-tukupik ni, ada tak kat kaki ke kat tumit ke, ada kat mana lah entah, dan kadang-kadang dia syuk gatal dia apa, duduk jandar dia syuk je kan, korek-korek, itu semua dia boleh buat kalau dia tak korban. Kalau dia nak korban, jangan syuk-syuk ni, semua kena jaga. Kalau dia buat berdosa. Nah, sedap gatal, ada kudis ke apa tu kan, korek, jangan. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.